بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الجمعة. تفسير سورة الجمعة وهي مدنية. نعم، سورة هي tidak dikenal penamaannya di kalangan para sahabat kecuali hanya dengan nama Al-Jum'ah. Dan lahirnya surah ini turun sekaligus pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, Abu Hurairah berkata: kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat alaihi suratul Jum'ah. Kami duduk sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah surah Al-Jum'ah. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa surah ini madaniyah, sebab Abu Hurairah masuk Islam di masa Madinah. Dan juga menunjukkan bahwa surah ini turunnya setelah tahun 6 Hijriah, setelah Khaybar, kejadian Khaybar. Nah, sebab Abu Hurairah sudah hadir pada masa itu dan beliau masuk Islam 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, nasirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Dan telah kita sebutkan penggunaan tasbih dalam Al-Quran kadang datang dengan konteks fi'il madhi, kadang dengan fi'il mudhari, kadang dengan masdar, kadang dengan perintah. Semuanya menunjukkan bahwa tasbih makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus, dan dialah Allah yang dipuji pada segala keadaan, pada segala saat, dan wajib atas setiap makhluk untuk memujinya. Dan setiap dari mereka yang bergerak maupun tidak bergerak, muslim maupun kafir, semuanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi setiap orang pujiannya terkhusus dengan dirinya sendiri. Iya. Kata Sayyidi rahimahullah: ay yusabbihu billahi wa yanqadu li amrihi wa yata'allahuhu wa ya'buduhu jami'u ma fis samawati wal ard. Yaitu bertasbih kepada Allah dan tunduk kepada perintahnya, dan ia dijadikan sebagai ilah dan disembah, diibadahi oleh seluruh yang berada di langit dan di bumi. Nah, kalau kita perhatikan surah ini, surah Al-Jum'ah menjelaskan tentang Jumat dan beberapa ahkam berkaitan dengan Jumat. Ya. Dan di awalnya disebut dengan tasbih. Dan ini disebut dan balaghah sebagai bara'atul istihlal. Kaitannya dengan surah, tatkala Jumat adalah suatu ibadah yang seorang hamba hendaknya senantiasa memuji Allah, beribadat kepadanya, maka disyaratkan di awal surah akan hal ini. Wa seluruh makhluk, seluruh yang di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Maka sepatutnya lah seorang pada hari Jumat atau pada Jumat yang merupakan afdalul ayyam fil usbu', yang merupakan hari yang paling baik dalam sepekan, juga seorang bersemangat untuk bertasbih dan memuji Allah terhadapnya. Iya. Liannakul kamilul malik. Allah ibadahi seluruh makhluk karena dia Allah yang maha sempurna, al-malik. Apa artinya al-malik? Alladhi lahu mulkul alam al-alawi was-sufli. Yang miliknya lah kekuasaan alam yang di atas maupun yang di bawah. Faljami'u mamalikuhu wa tahta tadbirihi. Seluruhnya adalah miliknya dan di bawah tadbirnya. Nah, ini makna al-malik. Itu segala mulk, segala kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Quddus. Ya. Kebanyakan qurra membaca Al-Quddus dari membaca Al-Quddus di fathah qafnya. Al-Mu'azzam, Al-Munazzah an kulli afatin wa naqsin. Al-Quddus artinya yang diagungkan, yang disucikan dari segala kejelekan dan segala kekurangan. Al-Aziz. Apa artinya Al-Aziz? Al-Qahir lil-asyai kulliha. Yaitu yang menguasai segala sesuatu. Al-Hakim. Al-Hakim fi khalqihi wa amrih. Al-Hakim punya dua makna. Al-Hakim maha mempunyai hukum dan Al-Hakim maha mempunyai hikmah. Fi khalqihi wa amrih. Hukumnya dan hikmahnya di dalam ciptaan dan perintahnya. Nah, kita beliau fahadihil awfakul azimatu mimma tad'u ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Ini uraian dari Yassidi. Beliau kaitkan kandungan dari awal ayat dengan surah. Ya. Maka ini pensifatan-pensifatan yang sangat agung untuk Allah. Dialah Allah yang maha berkuasa, maha kudus, maha suci, maha aziz, dan maha hakim. Ini pensifatan yang sangat agung yang mengharuskan ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada syarikat baginya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di tafsir qaulillahi jalla wa ala, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa alazizul hakim dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhu fadlin 'adzim. Katakan huwa alladhi ba'atha fil ummiyin. Dialah Allah yang mengutus pada al-ummiyin. Ya, apa artinya al-ummiyin? Diterangkan oleh Syedi. Al-muradu bil-ummiyin. Diinginkan oleh al-ummiyin. Alladzina la kitaba indahum. Wala athara risalatin minal arabi wa gairihim. Al-ummiyin adalah yang tidak mempunyai kitab. Yang tidak ada athar risalah. Terhadap mereka dari Arab dan selainnya. Mimman laysu min ahlil kitab. Dari orang-orang yang bukan ahli kitab. Jadi kesimpulannya al-ummiyin adalah selain ahli kitab. Ummiyin jama' dari ummi, dan ummi artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai an-nabiyul ummi, nabi yang ummi. Dan disebutkan di dalam beberapa ayat bahwa beliau tidak mampu menulis, tidak pandai menulis. Dan beliau sendiri berkata, nahnu ummatun ummiyah, la naktubuh, wa la nahsib. Kami adalah umma ummiyah. Kami tidak menulis dan tidak bisa menghitung. Atau tidak menghitung. Nah, dan ini semuanya menunjukkan akan kebenaran apa yang beliau bawa. Dan sekaligus menunjukkan mu'jizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Bersamaan dengan itu beliau membawa seluruh kaidah dan seluruh manfaat yang dibutuhkan oleh umat di dalam risalah beliau, dan di dalam risalah yang dibawa oleh beliau telah mengumpulkan seluruh kebaikan yang ada pada syariat sebelumnya. Iya. Jadi ini asal kalimat ummiyin, dan dia beda dengan ahlul kitab. dibedakan di dalam Al-Quran. Wa qul lil ladina utul kitab wal ummiyina a aslamtum. Katakanlah kepada ahlul kitab dan ummiyin, pakai huruf waw, wal waw taqtadi al-mughayara. Asalnya waw menunjukkan makna berbeda. Datang si Muhammad dan Amr. Muhammad bukanlah Amr dan Amr bukan Muhammad. Ya, demikian pula di sini. Atau demikian pula dalam ayat yang kita sebutkan tadi dari surah Al-Imran, menunjukkan beda antara ahlul kitab dan al-ummiyin. Kebanyakan mufassirin menyebutkannya bahwa al-ummiyun adalah orang-orang Arab yang menulis maupun tidak menulis. Iya. Kenapa dimasukkan seluruhnya? Sebab penyebutan kalimat ummiyin ini membawa taglid. Penyebutan kebanyakannya. Kebanyakan orang Arab tidak mampu menulis dan tidak mampu membaca. Walaupun ada yang antara mereka yang bisa membaca, tapi penamaan umum untuk mereka semuanya dikatakan sebagai ummat ummiyah. Jelas? Iya. Maka ini ayat basurnya khusus berkaitan dengan orang Arab. Sebab kalau kita perhatikan konteks, konteks ayat ini fi maqamil imtinan, dalam rangkaian menyebutkan minnah, mengingatkan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Arab, khususnya kepada penduduk Mekah. Dan orang-orang Arab ini, mereka adalah keturunan Ismail alaihi salam. Iya. Keturunan Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam telah berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka anta al-azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kepada mereka al-kitab dan hikmah, dan mensucikan mereka. Iya. Maka belajar dari ayat di sini, Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, dan di ayat di surah Al-Jum'ah ini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan minnahnya, menunjukkan bahwa doa Nabi Ibrahim telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan minnah ini. Ya, seperti dalam ayat ini, "Huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati." Dialah Allah yang mengutus pada ummiin seorang rasul dari mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah, mengajar mereka al-kitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelumnya sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Dan ini semakna dengan ayat laqad manna Allahu 'alal mu'minina itba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini ayat di surah Al-Imran. Iya. Semuanya di maqam al-minnah, di maqam al-imtinan. Karena itu Sayyidi berkata, فَمْتَنَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِمْ مِنَّةً عَظِيمَةً أَعْظَمَ مِنْ مِنَّتِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengingatkan mereka terhadap suatu minnah, suatu anugerah Allah yang sangat agung, yang sangat besar, lebih besar di atas anugerah Allah terhadap selain mereka. لأنهم عادبون للعلم والخير وكانوا في ضلال مبين. Sebab orang-orang Arab tadinya tidak mempunyai ilmu dan tidak punya kebaikan, dan tadinya mereka dalam kesesatan yang nyata. Ya, yang disebut dalam ayat wa in kanu min qablu lafi ضلال مبين. Di situ in mukhaffafa min al-thaqila. Innahum kanu min qablu lafi ضلال مبين. Itu asal kalam. Ya. Sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Yata'abbaruna lil asyjar wal asnam wal ahjar. Mereka menyembah kepada pepohonan, kepada berhala-berhala, dan kepada bebatuan. Nah, ingat ya kalimat asnam. Ya, itu berhala, dan berhala tidak harus yaitu patung berwujud manusia. Kadang asnam berbentuk bintang, dan kadang berbentuk yang lainnya. Nah, dan kaum Nabi Ibrahim mereka menyembah bintang-bintang, semisal dengannya. Bersamaan dengan itu, beliau menyebut sembahan kaumnya, beliau sebut dengan al-asnam, ya, secara umum. Wal-ahjar, dan bebatuan. Wal-takhallakuna bi-akhlakis sibah al-dariyah, dan mereka berakhlak dengan akhlak binatang buas yang sangat buas, yang sangat bengis. Ya'kulu qawiyyuhum dha'ifahum, yang kuat dari mereka memakan yang lemahnya. Wa qad kanu fi ghayatil jahli bi ulumil anbiya, dan mereka sungguh sebelumnya berada di atas puncak kejahilan tentang ilmu para nabi. Fa ba'atha Allahu fihim rasulan minhum, maka Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Ya'rifuna nasabah wa awsafahul jamila wa sidqah, Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui nasab orang ini, rasul ini. Mereka mengetahui sifat-sifatnya yang indah, dan mereka mengetahui kejujuran rasul ini. Wa anzala alaihi kitabah, dan Allah menurunkan kepada rasul ini kitabnya. Yatlu alaihim ayatih, dan juga rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Al-qati'ati al-mujibati lil-iman wal-yaqin, ayat-ayat yang tegas, yang mengharuskan mereka beriman dan yakin. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Bi yahuthahum ala al-akhlaqil fadilah wa yufsiluha lahum wa yufassiluha lahum wa yusjirahum an al-akhlaqir radilah, yaitu dengan menganjurkan kepada mereka untuk berakhlak yang mulia dan merinci akhlak-akhlak yang mulia itu kepada mereka. Dan dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sendiri berkata, "Inna ma bu'itu liutammim makarim al-akhlaq." Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan beliau juga mensucikan umat dengan cara memperingatkan mereka dari akhlak yang rendah, akhlak yang hina. Wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah, dan mengajari mereka al-kitab dan al-hikmah. Apa artinya al-kitab wal hikmah? Ai ilmu al-Qur'an wa ilmu as-sunnah, yaitu ilmu al-Qur'an dan as-sunnah. Ini penafsiran kebanyakan para ulama. Mereka menyebut al-kitab wal hikmah adalah al-Qur'an dan as-sunnah. Al-mustamilu dalika ulum al-awwalin wal-akhirin, yang al-kitab dan as-sunnah ini telah meliputi segala ilmu yang orang-orang yang pertama dan belakangan. Fakanu ba'da hadha at-ta'lim wa tazkiyati minhu a'lam al-khalq, maka mereka setelah mereka diajari dan disucikan, mereka pun menjadi makhluk yang paling alim. Bal kanu a'immatal ilmi wad-din, bahkan mereka menjadi para imam ilmu dan agama. Wa akmal al-khalqi akhlaqa, dan merupakan makhluk yang paling sempurna akhlaknya. Wa ahsanakum hadiyan wa samta, dan yang paling baik petunjuknya dan sifatnya. Samt itu sifat wibawa, perilaku akhlak. Ihtadaw bi anfusihim wa hadaw ghayrahum, mereka mengambil hidayah dengan diri mereka sendiri, dari apa yang mereka, dari ilmu yang mereka miliki, mereka mengambil hidayah dengannya sekaligus memberi hidayah kepada selainnya. Fasaru a'immatal muhtadin wa hudatal mu'minin, maka mereka pun menjadi para imam yang memberi petunjuk dan para pemberi petunjuk di kalangan orang-orang yang beriman. Falillahi alaihim bida'atihi atau liba'atihi, falillahi alaihim bida'atihi hadar rasula akmal ni'matin wa ajalla minhatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya rasul ini kepada mereka, Allah maha mempunyai nikmat yang sangat sempurna dan pemberian yang sangat agung terhadap mereka. Ini kandungan dari ayat huwallazi ba'atsatul ummiyyin. Nah, sampai firman-Nya lafi dhalalin mubin. Wa qawluhu, dan firman-Nya wa akharina minhum lam yalhaqu bihim. Wa akharina, simpake waw, kemudian akharin mansub. Berarti dia ma'tuf. Ma'tuf ke mana? Ma'tuf kepada ummiyyin. Jadi sebut. Nah, kepada ummiyyin. Jadi selainnya kepada ummiyyin juga kepada selainnya. Ya, minhum. Minhum, siapa minhum? Ya. Ya, kalau dikatakan minhum, mungkin ummiin dari Arab, tapi bukan orang Arab yang ada sekarang itu, saat itu. Tapi yang akan datang. Dan mungkin untuk selainnya. Ya. Kalau kita perhatikan konteks, ayat, dia di maqam al-imtinan. Ya, berarti mungkin saja yang diinginkan di sini adalah orang-orang Arab. Sebab dia di maqam al-imtinan. Jelas? Dan sebagian para ulama menyebutkan ayat ini berlaku umum untuk seluruhnya. Dari mengkhususkannya untuk selain Arab. Jadi sebelumnya ummiin untuk Arab dan ini selain Arab. Karena itu dalam hadis Abu Hurairah yang saya isyaratkan tadi. Ya, ada yang bertanya ketika turun surah Jum'ah kepada Rasulullah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ketika sampai ke ayat ini, ya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, mereka tanya, ya Rasulullah, siapakah wa akharina ini? Maka Nabi melihat kepada Salman al-Farisi, kemudian beliau berkata, andai kata iman itu didapatkan, maka akan didapat oleh sekelompok lelaki atau seorang dari dia ini, dari Faris maksudnya. Menunjukkan dari orang ajam yang kemudian nanti akan datang, akan beriman. Ya. Nah, yang jelas konteks ayat umum dalam hal ini mencakup seluruhnya. Ya. Dan ini insyaallah ta'ala, ya, sebagaimana beliau alami penafsiran para ulama dalam hal ini tidak bertentangan. Jelas ayat semuanya mengandung hal tersebut. Wa akharina minhum lam yalhaqu bihim, dan ada sekelompok yang lain di antara mereka belum menyusul mereka atau belum berjumpa dengan mereka, maksudnya akan datang setelah mereka. Apa maksudnya ayat? Kata Sayyidi, aywan tanna ala akharina min ghairihim, yaitu Allah juga memberi minna kepada yang lain dari selain mereka. Ay min ghairil ummiyin, yaitu dari selain al-ummiyin. Ini lihat Sayyidi belum menguatkan di sini bahwa ini dari selain al-ummiyin. Nah, mimman ya'ti ba'dahum, dari orang-orang yang datang setelah mereka. Wa min ahli al-kitab, dan dari ahli al-kitab. Lamma yalhaqu bihim, ya, karena mereka belum bertemu dengan mereka. Ay fi man bashara da'wat ar-rasul, yaitu pada siapa-siapa yang bashara da'wat ar-rasul, dia langsung mendapati da'wat para rasul. Wa yahtamil, jadi ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kata Sayyidu, wa yahtamil annahum lam yalhaqu bihim fil fadl. Ya. Jadi ini mana yang pertama, lamma yalhaqu bihim, yaitu belum berjumpa dengan mereka. Maksudnya mereka kaum ini akan datang. Ya. Dan mana yang kedua, yahtamil ayyakuna lamma yalhaqu bihim fil zaman. Ya, atau lamma yalhaqu bihim fil fadl. Dan mungkin yang diinginkan belum berjumpa dengannya dalam keutamaan. Ya, maksudnya ada yang beriman, tapi mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah, maka keutamaan mereka di bawah orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebab kemuliaan sahabat, orang yang melihat langsung Rasulullah tidak bisa dinilai dengan sesuatu apapun. Ya, sebab mereka terhitung sahabat. Dan yang tidak melihat Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi, tidak terhitung sahabat. Wa yahtamil an yakunu lamma yalhaqu bihim fi zaman. Dan mungkin yang diinginkan, ya, lamma yalhaqu bihim, dalam waktu, dalam masa, belum berjumpa dalam masa. Wala kullin fakilal ma'nayaini sahih. Jelas yang mana saja dari dua ini, dua-duanya atau dua makna ini semuanya adalah sahih, semuanya adalah benar. Ayyuhal ladzina ba'athallahu fihim rasulahu wa syahaduhu wa basharu da'watahu. Sebab orang-orang yang Allah utus kepada mereka rasulnya, itu kepada para sahabat. Ya. Dan mereka menyaksikan langsung para rasul dan langsung berada di tengah dakwah rasul tersebut. Hasala lakum min al-qasais wal fadail ma yumkinu ahadan ay yulhiqahum fiha. Mereka akan mendapatkan kehususan dan keutamaan yang tidak seorang pun yang bisa mengejar mereka dalam hal ini. Dan inilah yang kita sebutkan tadi, bahwa keutamaan sahabat tidak bisa dinilai oleh apapun. Siapa saja yang datang setelah sahabat, walaupun dia beramal dengan amalan apapun, maka dia tidak akan mampu untuk mencapai kedudukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang datang setelah mereka memberikan keutamaan tersendiri, pahala tersendiri, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya rajulun ahabba qauman wa lamma yalhaqu bihim, seorang lelaki mencintai satu kaum namun belum berjumpa dengan kaum itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba, seseorang bersama orang yang dia cintai. Ya, walaupun dia tidak mampu mengejar amalan-amalan para sahabat, namun kalau dia cinta kepada para sahabat dan mengetahui hak-hak mereka, maka diharapkan mereka dikumpulkan bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pada hari kiamat. Iya. Kata beliau, "Wahada min izzatihi wa hikmatihi, haitsu lam yatruk ibarahu hamalan wala suda." Ini dari kemuliaan Allah dan hikmahnya. Ini dari kemuliaan Allah dan hikmahnya, di mana Allah tidak meninggalkan hamba hamalan sia-sia wasuda, ya, dan begitu saja tidak diatur. Bal ubata'ata fihim ar-rusul, bahkan Allah mengutus kepada mereka para rasul. Wa amarahum wa nahahum, dan Allah memerintah mereka dan melarang mereka. Wa dhalika min fadlillahil 'adzim, dan ini dari keutamaan Allah yang maha besar, maha agung. Alladhi yu'tihi man yasha'u min ibadi, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Wa huwa afdalu min ni'matihi 'alaihim bi afiyatil badan wa sa'atir rizq, dan ini afdal, ini yang paling utama dari nikmat Allah terhadap mereka, lebih utama dari afiatnya, keselamatan badan dan keluasan rezeki. Wa ghairi dhalik min ni'amid dunyawiyah, dan selain dari itu dari nikmat-nikmat dunyawiyah, nikmat dunia. Iya. Fala a'zama min ni'matid din, maka tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat agama. Allati hiya maddatul fawz was sa'adatil abadiyah, yang nikmat agama ini merupakan asal atau merupakan akar kesejahteraan atau keselamatan dan kebahagiaan yang selamanya. Nah, ila huna subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.